bukan karena kau tiba, tapi kau cinta di sampai sayang mengerti sadulu. Bukan kurang sama ngeluh, tapi memang saya sudah tahu kau hanya kasihan sesajamu. Biar hati sakit daripada begini, sati bisa lagi. Kalau bisa kau kasar, tapi hati ini tak bakar, sayang lebih baik kubah. Ku ulang-ulang saya terluka, kau tipu bahagia depan sapu muka. Sumpah sayang tikuah.